Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang kita baca sarannya Ibnu Aqil rahimahumullahu jami'an. Nah, silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah wa bi fa'il ij'al wa bi fa'il ijma'an fa'ala wa shibahu dhata in aw muzala. Diulang. Wa bi fa'il ijma'an fa'ala wa shibahu dhata in au muzalah. Nah, barakallahu fikum. Yaitu bait syair yang ke 822. Nah, barakallahu fikum. Nah, qala mu'allif rahimahullah yaitu Ibnu Malik wa bi fa'il ijma'an fa'ala wa syibhahu dhatain musala. Nah, baca syarahnya. Qala syarihu rahimahullah min amthalati jam'il kathrati fa'ila wa huwa li kulli ismin ruba'iyyin bimaddati qabla akhirihi mu'annatan bitta'i nahwu sahabatin wa sahaiba wa risalatin wa rusaila wa kunasatin wa kanaisa wa sahifatin wa sahaifa wa halubatin wa halaiba aw mujarradan minha nahwu shamali wa shama'ila aqabin wa aqaiba wa ajuzin wa ajaiza. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahimahu ta'ala wa min amthilati jam'il kathrati fa'ail fa'ailu, dan di antara bentuk dari jamak kathra adalah wazan fa'ail fa'ailu. Naam. Wa huwa li kulli ismin ruba'iyyin, wazan ini berlaku untuk setiap isim ruba'i, berlaku untuk setiap isim ruba'i. Naam. Bimaddatin qabla akhirihi, yaitu dengan mad sebelum huruf akhirnya. Mu'annasan bita'i, baik dia itu berupa isim mu'annas yang mu'annasnya tandanya ta. Nahwu contohnya sahabatun wa sahaibu. Nam, atau sahabatin wa sahaiba. Barakallahu fikum. Naam. Sahabah mufrad, jamaknya sahaib, mengikuti wazan fa'ail. Huruf aslinya berarti sin, ha dan ba. Alif tambahan, hamzah sebelum hamzah setelah alif juga tambahan. Naam. Sahabah menjadi sahaib. Naam. Dan ini termasuk dari isim ruba'i. Sahabatun masuk dari isim ruba'i yang sebelum huruf terakhirnya ada mad. Apa huruf terakhirnya? Huruf terakhirnya ba. Sebelum huruf terakhir ada alif, yaitu huruf mad. Nah, Bagaimana dengan tak marbuto sahabatun? Tak marbuto dianggap infisol, dianggap bukan bagian daripada kata. Nah, sehingga tidak dikatakan isim ini sahabatun, dikatakan isim yang 5 huruf. Kenapa? Karena tak dianggap tidak ada. Tak dianggap tidak ada, tak marbuto dianggap tidak ada. Nah, sahabatun masuk dalam isim rubai. Nah, sesuai dengan syarat. Syaratnya apa tadi? Likul ismin rubaiyin, untuk setiap isim rubai. Nah, dan sini isimnya rubai. Sin ha, sin pertama, ha 2, alif 3, ba 4. Tak marbuto enggak dihitung. Fi hukmil infisal, dianggap sih terlepas dari kata. Menjadi sahaib. 6. Warisalatin menjadi ro'as rosaila. Risalatin menjadi ro'as rosailu. 6. Sahabat mega atau awan. Risalatun surat. Jamaknya rosailu. 6. Wakunasatin wakana isa. Juga kunasatun, sampah. Jamaknya kanais. Wasahifa, sahifatin, wasahaifa, sahifatun, lembaran, jamaknya sahaif, lembaran-lembaran. Wahalubatin, wahalaiba, demikian juga haluba, yang diperah, haluba. Nah, jamaknya halaibu. Au mujaradan minha, atau dia itu isim yang terlepas dari tak. Nah, isim rubai yang tidak berakhiran dengan tak marbuto. Nahwu syamal, syamalin wa syamaila. Nah, syamalun jamaknya syamail, bisa diartikan tabiat. Watak bisa juga artinya angin, angin yang bertiup dari kutub atau dari utara. Wa uqabun wa aqaibu. Wa uqabun wa aqaibu. Uqabun nama burung, atau bisa disebut dengan burung elang atau raja wali. Uqabun jamaknya aqaibu. Wa azuzun wa ajaisu. Azuzun wanita tua atau nenek, atau wanita tua renta. Nah, jamaknya ajaisu. Ajaisu. Nam azuzun jamaknya azaizu. Nam baca. Abil fa'ali wal fa'ala jumia sahra'u wal 'azra'u al qaisat fa'a. Nam barakallahu fikum. Baca sarahnya. Min amsalati jam'il kathrati fa'ali wa fa'ala wa yastarikani fa bima kana 'ala fa'la'i isman. Kasahra'i wa suhariya wa suhara aw sifatan ka'adra'a ba'adhariya ba'adhara. Naam, naam, barakallahu fikum. Wa min qala syarih rahmatullah, wa min amthilati jam'il kasrati fa'ali wa fa'ala. Di antara contoh wazan untuk jamak kasra adalah wazan fa'ali dan fa'ala. Yashtarikani fi makana ala fa'la. Kedua wazan ini berserikat untuk isim mufrad yang wazannya fa'la, fa'la'u. Naam. Isman yang dia itu adalah isim atau juga sifat. Naam, sekarang yang isim dulu. Isman yang dia itu isim. Kasohra. Naam. Padang pasir. Jamaknya sohari, jamaknya sohara. Nah, kasohra wa sohari wa sohara. Nah, seperti sohra jamaknya sohari dan juga sohara. Nah, sohari ikut wazan fa'ali, sohara ikut wazan fa'ala. Nah, keduanya ini jamak kasro ya. Sohari jamak, sohara juga jamak. Jamak dari sohra, yaitu padang pasir. Au sifatan, atau dia itu berupa sifat. ka'adra'i wa adari wa adara. Naam. Adra itu sifat di sini, artinya wanita yang atau gadis yang sulit ditembus keperawanannya. Adra. Naam, jamaknya adari adara. Naam. Barakallahu fikum, disebutkan di catatan kaki Muhasi Al-Hudhari rahimahullah, beliau berkata, huwa sifatun lil bikri sumiyat bidzalika li ta'adzuri zawali baqaratiha. Adra itu sifat untuk gadis. Sumiyat bidzalika, disebut dengan itu, dengan adra, li ta'adzuri, karena sulit, karena susah. Zawali baqaratiha, karena sulitnya menghilangkan keperawanannya. Nah, ya, lanjutkan. Waj'al fa'aliyya ghairi dhi nasab juddid kal kursiyyi tatba'il arab. Naam. Barakallahu fikum. Baca syarahnya. Min amthalati jam'il kafrati fa'aliyyu wa huwa jam'un likul ismin thulathiyyin akhiruhu ya'un musaddadatun ghairu mutajaddadatin lin nasab. Nahwu kursiyin wa karosiyya wa bardiyin wa baradiyya wa la yuqalu basriyin wa basariyya. Qala syarih rahmatullah, wa min amthilatil jam'il kathrati fa'ali, dan termasuk dari contoh jamak kathra adalah wazan fa'ali dengan ya tasdid. Sekarang fa'ali, kalau yang sebelumnya ya sukun, ya fa'ali ya sukun yang wazan sebelumnya. Kalau sekarang fa'ali, fa'ali ada tasdidnya, fa'aliyu. Nah, qala wa huwa jam'un likulli ismin thulathiyyin, dia itu menjadi jamak bagi setiap isim sulasi, isim yang tiga huruf. Akhiruhu ya'un musyaddadun, musyaddadatun, yang isim tersebut diakhiri ya bertasdid. Untuk isim sulasi, yang isim tersebut diakhiri ya bertasdid. Ghairu mutajadidatin linnasab, isim tersebut bukan isim yang ya-nya untuk nasab. Isim tersebut bukan isim yang diberi tambahan ya untuk nasab. Nah, ya-nya ya tambahan namun bukan untuk nasab. Nahwu kursiyin wa karosi, kursiyin wa karosiyu. Nah, kursi artinya ya, ya pada kursi, bukan ya nasab. Nah, jamaknya karosi. Wabardiyin wabarodi, wabarodiya, barodiyu. Nah, wala yuqal basri, basriyin wa basoria. Nah, tidak dikatakan basriyun dan basoriyu. Kenapa? Karena basriyun ini ya-nya ya nasab, ya nisbah. Basriyun, orang yang berasal dari Basra. Nah, tidak bisa dijamak menjadi basoriyu karena tidak memenuhi syarat. Nah, adapun kursiyun dan bardiyun, ya yang ada di situ bukan untuk nasab. Nah, barakallahu fikum. Nah, baca. Wabi fa'alila wa syibihin tiqa fi jam'i ma fawqa thalatha dirtaqa min ghairi ma madha wa min khumasi surlin al-akhiran fi bil qiyasi ar-rabi mushabihu bil mazid qad yuhdhafu tuna ma bihi tamma al-adad. وزائد العاد الرباعي رباعي احذفهما لم يكن لينا إثره إثره الذي ختم. Nah, lanjutan syarahnya. Kita artikan bait langsung pada syarah untuk lebih menghemat waktu ya. Ya. Min amthilati jama'il kathrati fa'alila wasibhuhu wa huwa kullu jam'in thalithu alif ba'daha harfani fayajma'u bi fa'alila kullu ismin ruba'iyyin ghayru mazidin fihi nahwu ja'farin wa ja'afira wa zibrijin wa zabarija wa burthunin wa barathina. Naam, hasab. Qala syarih rahimahu ta'ala, wa min amthilatil jam'il kathrati fa'alilu. Dan di antara wazan jamak kathra adalah wazan fa'alilu. Fa'alilu wasibuhu, dan wazan yang serupa dengan fa'alilu. Naam, wazan fa'alilu dan wazan yang serupa dengan fa'alilu. Barakallahu fikum. Nanti ada perincian apa yang dimaksud dengan wazan yang serupa. Ghayra mazidin fi. Afan. Wasibuhu wa huwa, dan dia itu wazan ini untuk qulu jam'in thalifuhu alifun ba'daha harfan. Untuk setiap jamak yang huruf ketiganya alif setelahnya ada dua huruf. Ulang. Di antara contoh jamak kasro adalah wazan fa'alilu dan yang semisalnya. Apa itu yang semisalnya? Yaitu kulu jam'in thalithuhu alifun. Setiap jamak yang huruf ketiganya adalah alif ba'daha harfan, setelahnya ada dua huruf. Nah, setiap jamak yang huruf ketiganya adalah alif, setelahnya ada dua huruf, yaitu jamak yang disebut dengan sighah muntahal jumu', ya. Jamak taksir yang dia itu masuk dalam bab sighah muntahal jumu' dengan berbagai macam wazannya. Nah, bisa fawail, bisa fayail, bisa afail, bisa mafail. Wazannya itu bisa bermacam-macam. Yang penting huruf ketiganya adalah alif, setelah alif ada dua huruf. Nah, itu namanya shibhu fa'alil. Shibhu fa'alil. Wazannya bisa berupa mafail atau fawail atau fayail atau juga afail. Nah, qala fa yujma'u fi fa'alila kulus min ruba'iyyin ghayra mazidin fi, maka dijamak dengan wazan fa'alil. Fa'alil. Naam. Yaitu setiap isim ruba'i yang bukan mazid. Setiap isim ruba'i ghayra mazidin fihi. Ruba'i yang bukan isim mazid. Nahwu Ja'far. Nahwu Ja'far. Ja'farun menjadi Ja'afiru atau nahwu Ja'farin wa Ja'afira. Naam, Ja'far si Ja'far atau nama sungai. Ja'far itu asalnya nama sungai. Namun juga nama ini dipakai untuk nama laki-laki tertentu. Ja'farun si Ja'far atau nama sungai. Jamaknya Ja'afiru. Naam. Di situ Ja'afir huruf ketiganya adalah alif. Setelah alif ada dua huruf, fa dan ra. Wasibrij. Wasibrij jamaknya zabariju. Sibrij yaitu awan tipis berwarna merah. Awan merah, awan tipis yang kemerahan. Juga bisa disebut emas atau juga disebut bunga. Nah, disebutkan di Hudhari, catatan kaki Hudhari, huwa zahru, yaitu bunga, wasahab raqiq alladhi fihi humra, Dan juga dia itu disebut untuk awan tipis yang ada merahnya. Walhula, dan juga disebut hula minadzahab wa gharihi, perhiasan dari emas dan yang semisalnya. Nah, berarti bisa diartikan bunga atau awan tipis yang kemerahan atau perhiasan berupa emas atau yang semisalnya. Itu zibrij, jamaknya zabarij. Wa burnuthin wa baronis. Nah, burnuthin wa baronis wa baronitha. Nah, burnuthun jamaknya baronifu. Apa itu burnuth? Di Hudhari disebutkan yutlak alal kaf ma'al asobi, disebut untuk telapak tangan berserta jari jemarinya, telapak tangan berserta dengan jari jemarinya. Kama fil qamus wa alal mikhlab, dan juga diartikan kepada mikhlab, mikhlabil asad wa toir, cakar singa dan burung. Bahwa kal asobi lil insan, yang dia itu seperti jari jemari bagi manusia. Nah, itu burnuth. Barakallahu fikum. Ada yang mengartikan taring. Taring, kalau taring berarti gigi ya. Namun yang lebih tepat ini mengartikannya, dia itu telapak tangan atau berupa cakar. Kalau dari untuk hewan disebut cakar, cakar singa ataupun burung. Nah, lanjutkan bacaan. ويجمع بسبكه كل اسم رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد. نعم. ويجمع بسبكه, dan dijamak dengan yang semisal fa'alil, yang dijamak dengan wazan semisal fa'alil. Wazan apa semisal fa'alil? Tadi disebutkan wazan seperti faya'il, fayalil atau afa'il dan seterusnya atau mafa'il. Nah, yusma'u bisibhi kulusmin ruba'iyin mazidin fi. Setiap isim ruba'i mazid, yaitu setiap isim ruba'i mazidin fi. Kajauhar wa jawahir wa syarafin wa soyarif wa masjidin wa masajidah. Nah, kajauharin wa jawahira, jauharun jamaknya jawahiru, permata. Syarafin atau syarafun jamaknya soyarifu, masjidin masajidu. Barakallahu fikum. Nah, ada catatan lagi dari Hudhari. Kulis min ruba'in mazidin fi, yang pada perkataan ini ada tanbih. Fi tawdih anna fa'ila yang qasu fi arba'ati anwa'in ruba'in al-mujarrad. Ka Ja'far wal mazid, ka yudahrij wa mutadahraj atau mutadahrij, wal khumasil mujarrad, ka safarjal wal mazid, ka khondaris, wasibhu fa'alil, wasibhu fa'alil yungqasu fi mazid thulathi. 6. Berlaku kiasnya pada mazid thulathi, yaitu pada sulasi mazid. Di sini disebutkan kulus min ruba'in mazidin fihi. 6. Ini perkataan ini terkritiki ya. Dikritik artinya kurang tepat. Yang tepatnya yang qasu fi mazidin thulathiin yang qasu atau yang qasu fi masjidin sulasiyin khairu mamarra, berlaku secara kias pada isim masjid sulasi, baik masjid satu huruf, dua huruf ataupun masjid tiga huruf, selain yang telah disebutkan. Sawa'un kana fi harfin, baik tambahannya satu huruf seperti masjid, masjidun menjadi masajidu, au harfain atau tambahannya dua huruf seperti muntalikun menjadi mataliku. Nah, nunnya dibuang karena huruf tambahan. Au salah satu atau tambahan tiga huruf seperti mustakhrijun. Mustakhrijun atau mustakhrajun menjadi makhariju. Hilang sin dan ta, huruf tambahan hilang. Makhariju. Sewa ungkanat ziyadatuhu lil ilhaq, baik tambahan tersebut karena ilhaq. Kau jauhar seperti jauhar. Nah, tambahannya ilhaq wawu untuk ilhaq di situ. Ada tambahan wawu untuk ilhaq. Wa syairaf atau jauhar dan syairaf. Nah, asalnya dari sin, ra dan fa, ya-nya tambahan. Amla ataupun tambahannya bukan karena ilhaq. Kama marra idza 'alimat dzalika ta'lam. Sebagaimana yang telah lewat, idza 'alimta dzalika, jika engkau mengetahui ini, ta'lam, maka engkau maka ketahuilah. Ta'lamu atau ta'alam ma fi kalami syarih, maka ketahuilah pada perkataan syarih, yaitu Ibnu Aqil syarih. Naam. Li'anahu yuhamu annal murad ruba'il usul al-mazid fihi walaysa kadzalik. Naam. Perkataan syarih di situ ada waham, kekeliruan yang dimaksud dengan rubai usul dan masjid fihi walaysa kadzalik, bukan itu maksudnya. Nah, ila an yuqal, kecuali kalau dikatakan mithaluhu yadulu ala anal murad masara rubaiyan bisyada. Nah, boleh kalau dikatakan contohnya apa yang dia itu menjadi rubai dengan ziyada. Nah, berarti maksudnya bukan ismin rubaiyin mazidin, tapi ismin rubai bisyada, yaitu apa? Asalnya dari sulasi kemudian ditambahi satu huruf menjadi rubai. Lakinahu la yasmalu, lakinahu la yasmalu muntalikun wa mustakhrijun fata'ammal. Namun kalaupun dikatakan begitu, maka tidak mencakup muntalik dan mustakhrij fata'ammal. Maka perhatikanlah. Maka hendaknya memiliki perhatian fata'ammal. Nah, ringkasnya wajan sibhu fa'alil berlaku secara kias untuk isim thulatsi masjid satu huruf seperti masjid menjadi masajidu, atau yang dua huruf seperti muntalik menjadi mataliku, atau yang masjid tiga huruf seperti mustakhrijun menjadi makhariju. Juga berlaku untuk sulasi masjid karena ilhaq seperti jawharun menjadi jawahiru. Nah, atau sayrafun menjadi sayarifu. Juga untuk rubai masjid seperti mutadahrij, mutadahrij dari dahroja, ya. Ketambahan ta, tadahroja, isim maf'ulnya mutadahrij. Mutadahrij ketika dibikin sibhu fa'alil menjadi dahorij, daharij. Mutadahrij ketika dibikin wazan sibhu fa'alil menjadi daharij. Hilang mim dan juga ta, huruf tambahannya hilang, mim dan ta hilang. Mutadahrij menjadi daharij. Juga berlaku untuk khumasi mujarad seperti safarjal menjadi safarij, safarjalun menjadi safariju. Naam. Barakallahu fikum. Ya, baca lagi. Mahtaru sabiqulihi min ghairi ma madha min ar-ruba'i alladhi sabaqa dhik alladhi sabaqa dhikru jam'ihi ka ahmara ka hamra'a wa nahmi huma mimma sabaqa dhikruhu. Naam, wahtaru sabiqulihi min ghairi ma madha, terkecualikan dari ucapan beliau selain yang telah disebutkan, yang telah lewat, min ruba'i ladzi sabaqa dzikruhu dzikru jam'ihi, min ruba'i ladzi sabaqa dzikru jam'ihi, yaitu dari isim ruba'i yang telah lewat penyebutan jamaknya, ka ahmar, ka ahmara wa ham wa hamra'a, seperti ahmaru dan hamra'u, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya, mimma sabaqa dzikruhu, dari yang telah lewat penyebutannya. Nah, baca. Wa syara biqoulihi wa min khumasiyin jurdidal آخر في القياس إلى أن الخماس المجرد عن الزيادة يجمع على فعالل قياسا ويحذف خامسه نحو سفارج في سفرجل وفرازة في فرزدق وخوار في خوارنق. نعم. وأشار بقوله من خماس من ومن خماس جرد الآخر أنف بالقياس ومن خماس جرد الآخر آخرا في بالقياس. نعم. Isyarat dari perkataan ini yaitu ila annal khumasi al-mujarrad ani ziyadati yujma'u ala fa'il qiyasan, yaitu isim khumasi yang tidak ada tambahannya dijamak mengikuti wazan fa'il qiyasan secara qiyas. Wa yuhdafu khamisuhu, dan huruf yang kelima dibuang. Isim khumasi mujarrad ketika dijamak dengan fa'il maka huruf kelimanya dibuang. Nahwu safariju fi safarjal, nahwu safarija fi safarjalin. Nam safarjalun, safarjal itu sejenis jambu, buah sejenis buah jambu. Safarjalun jamaknya safariju, hilang huruf yang kelima. Huruf apa itu? Huruf lam. Wa farazidu, wa farazidu fi farosdak, atau farosida fi farosdako, fi farosdakin. Nam. Dan juga pada farosid, mufradnya farosdak, farosdakun, jamaknya farosidu. Hilang huruf qaf, hilang huruf qaf. Farosdak itu hiyal qit'atu minal ajin, potongan dari adonan. Disebutan di Hudori. Hiyal qit'atu minal ajin, potongan adonan. Adonan roti dipotong, potongannya itu disebut farosdak. Nah, itu asalnya. Namun juga ada penyair terkenal yang disebut dengan farosdak. Nama, kalau itu sih nama ya. Kalau ini berarti isim. Farosdak itu potongan roti, potongan adonan. Nam wa khawarinu fi khawarnak, khawarnakun jamaknya khawarinu. Khawarnak disebut sini wal ankabut, laba-laba. Nah. Baca. Qasar bi qawlihi ar-rabi yusabihu bil mazid al-bait ila annahu yajuzu hadfu rabiul khumasi al-mujarradi an ziyadati wa ibqa'u khamisuhu idza kana rabihu musabbihan lil harfi zaid yan kana min hurufi ziyadati kanuni khawarnaqo aw kana min makhruji hurufi ziyadati kadal farajtaqo fayajuzu ay yuqal khawariqo wa faraziqo wal kathir al awwal wa huwa hadful khamis wa ibqa'u rabi nahwu khawarin wa farazat. Nah, barakallahu fikum. Yang khawarnak tadi ada kritikan. Nah. Al-wawu fi hadza zaida lil ilhaq fi safarjal fayujma'u ala kharanik fi hadfi fata'ammal. Yang benar bukan menjadi khawarin. Khawarnak jamaknya menjadi khawarinu, khawarinu yang di situ, yang di Ibnu Aqil. Nah, namun dikritik oleh para ulama. Kenapa? Karena wawu di situ wawu zaida, nam, sehingga jamaknya menjadi khoronik. Nah, dibuang huruf zaidahnya. Menjadi khoroniku, bukan khawarin, di khoroniku. Nam, qala wa asyara bi qalihi, dan juga mengisyaratkan dengan ucapannya warabi'u syabihu bil mazidil albait sampai akhir bait ila annahu yajusu hadfur rabi'il khumasi al mujarradi an ziyada, yaitu boleh menghapus huruf keempat dari isim khumasi al mujarrad an ziyada, yang isim khumasi ini tidak ada tambahannya, yaitu khumasi mujarrad, boleh menghapus huruf keempatnya. Wa ibqa'u khamisihi, dan boleh membiarkan huruf yang kelima, menetapkan huruf yang kelima tadi di atas yang telah lewat dengan menghapus huruf kelima. Nah, di sini menyebutkan boleh juga menghapus huruf yang keempat dan menetapkan huruf yang kelima. Bagaimana ini bisa? Nah, dengan syarat idza kana rabi'uhu musbihan lil harfi zaid, kalau huruf yang kelima itu menyerupai huruf zaid, kalau huruf yang kelima itu menyerupai huruf tambahan. Nah, karena secara asal kalau ada huruf tambahan yang dibuang adalah huruf tambahan. Nah, seperti apa tadi yang telah disebutkan, mustakhrijun menjadi dakharij, atau mudadahrijun menjadi dakharij. Gitu ya, huruf tambahan yang secara asal dibuang. Nah, ini kalau semuanya asli, isim yang terdiri dari lima huruf ini semuanya asli, bagaimana? Mana yang dibuang? Ketika dimasukkan dalam timbangan fa'il, yang dibuang huruf kelima. Namun juga boleh yang dibuang huruf keempat, kalau huruf keempat tersebut menyerupai huruf zaid, huruf tambahan. Fi angkana min hurufi ziyada, yaitu dengan apabila dia itu dari huruf ziyada, kanun khawarnak, seperti nun pada khawarnak. Au kana min makhraj hurufi ziyada, atau dia itu berasal dari makhraj huruf ziyada, dari makhraj huruf ziyada. Nah, kadal fi farasdak, seperti dal pada farasdak. Fayajuzu an yuqal, boleh dikatakan pada farasdak dan pada sebelumnya apa itu khawarnak. Nah, fayajuzu an yuqal khawariku, khawarnak menjadi khawariku, yaitu dibuang, nunnya, nunnya dibuang. Wa faroziku, farostak menjadi faroziku, dibuang dalnya. Nah, kalau sebelumnya membuang kopnya ya, farozidu, sebelumnya kan farozidu. Nah, dengan membuang kop, yang sekarang boleh dibuang huruf yang keempatnya, karena huruf keempat tersebut menyerupai ziyada atau dari makhraj yang menyerupai ziyada. Khawariku wa faro, khawariku wa faroziku, faroziku. Wal kathirul awal, dan yang paling banyak pada pendapat yang pertama, yaitu membuang huruf kelima. Wa huwa hadful khamisi, yaitu membuang huruf kelima. Wa ibqa'ur rabi, dan menetapkan huruf yang keempat. Nahwu khawarinu wa farazidu, seperti khawarinu dan farazidu. Nah, khawarinu ini kalau wawonya asli, karena beliau keliru di sini menyangka wawonya asli, namun pendapat yang kuat wawu tersebut adalah wawu ilhaq. Wawu ilhaq pada khawarnak. Nah, pada khawarnak di situ wawunya wawu ilhaq, sehingga yang dibuang adalah wawunya, menjadi apa? Khawa, yang sebutan tadi menjadi khawa khoroniku, menjadi khoroniku. Wawu dibuang, khoroniku. Ya, lanjutan. Hingga an-rabiyu ghayra musbihi liz-zaidi lam yajuz hadfuhu bal kada'ayyanu hadful khamis fataqulu fi safarjali safarija wa la yajuzu safarila wa syara biqawlihi wa za'id al-adil ruba'i al-bayt ila annahu idha kana al-khamisi mazidan fihi harfun hudhifa dhalika al-harfu in lam yakun harfu matin qabla al-akhir fataqulu fi sibatra sabaqira wa fi fadaukasa fadakisa wa fi mudah mudahriji daharija fa in kana al-harfu zaid harfu matin qabla al-akhir lam yahdhuf bal yujma'u al-ismu ala fa'alila nahwu kirtasin wa qaratisa wakin dilin akona dila wa usfurin wa asafiro. Naam, barakallahu fikum. Fa in kana rabi'u ghairu musbihin li zaid lam yajuz hadfuhu. Kalau huruf keempat tersebut huruf yang tidak menyerupai huruf ziyadah, lam yajuz hadfuhu, maka tidak boleh dihapus. Nah, bal yata'ayyanu hadful khamis, bahkan menjadi pasti yang dibuang adalah huruf kelima. Menjadi pasti yang dibuang adalah huruf yang kelima. Nah, huruf ziyadah itu huruf terangkum dalam ucapan sa'altumuniha atau amanun watashilun. Ada 10 ya. Berupa hamzah, mim, alif, nun, wawu, ta, sin, ha, ya, dan juga lam. Nah, fa in kana rabi'u ghairu musbihin li zaid, kalau huruf keempat tersebut huruf yang bukan menyerupai huruf zaid, lam yajuz hadfuhu, maka tidak boleh dihapus. Bal yata'ayyanu hadful khamis, bahkan menjadi pasti yang dihapus adalah huruf kelima. Fataqulu fi safarjal, maka engkau berkata pada safarjal. Nah, safarjal huruf kelimanya adalah lam, huruf keempatnya jim. Jim itu huruf yang tidak menyerupai zaid. Nah, maka tidak dihapus huruf yang keempat, maka yang dihapus adalah huruf kelima. Safarjalun menjadi safariju. Walayju safaril, tidak boleh menjadi safaril, jangan membuang jim. Wa asyara biqalihi zaid, zaidal adir ruba'i albait, sampai akhir bait. Ila annahu idza kana al-khumasiyu mazidan fihi, yaitu jika dia itu isim khumasi mazid, fihi harfun, isim khumasi yang mazid dengan satu huruf, hudifa dzalikal harfu, maka huruf tersebut dihapus. Illam yakun harfa maddin qoblal akhir, jika huruf tersebut bukan huruf mad sebelum akhir. Fataqulu fi sibatra, maka engkau berkata pada sibatra, menjadi sabatiru. Sabatiru atau sabatiru. Nah, sibatra khumasi ya. Sin huruf pertama, ba huruf kedua, ta huruf ketiga, ra huruf keempat, alif huruf kelima. Nah, barakallahu fikum. Maka yang dihapus adalah huruf kelima, karena dia itu huruf tambahan. Menjadi sabatir. Nah, kumasinya kumasi tambahan, yaitu dari rubai ditambah satu huruf ilhaq kepada lainnya, kirtos atau yang semisalnya. Sibatro sabatir, sibatro sabatiru, wafi fadaukas fadakisu, dan fada fadaukas menjadi fadakisu. Wafi mudahrij, daharij, dahariju, pada mudahrij menjadi dahariju, yang dibuang nun mimnya, karena mim huruf tambahan di situ. Jadi dahroja yudahriju. Nah, mimnya tambahan. Fa'inkan al harfu zaid harfa madin qoblal akhir lam yuhdab. Kalau huruf tambahan tersebut huruf mad sebelum huruf akhir, maka tidak boleh dihapus. Bal yujma'ul ismu ala fa'alil, bahkan isimnya dijamak mengikuti timbangan fa'alil dengan adanya ya, ditambah dengan ya. Fa'a, kalau tadi kan fa'alil, fa'alil sekarang menjadi fa'alil, yaitu ditambah ya sebelum huruf terakhir. Nahwu kirtasun wa qaratis. Nam kirtasun wa qaratis. Wa qindilun wa qanadil wa usfurun wa asafir. Nam huruf tambahan di sini enggak dihapus, yang berupa alif pada kirtas, ya pada kindil, wawu pada usfur, itu huruf tambahan. Kenapa? Karena dia menjadi huruf mad sebelum huruf terakhir. Karena dia menjadi huruf mad sebelum huruf terakhir. Tidak dihapus, bahkan ketika dijamak huruf-huruf ini menjadi ya. Ketika dijamak huruf-huruf ini menjadi ya, menjadi fa'alil. Yang tadinya fa'alil menjadi fa'alil, ada ya. Sehingga kirtosun jamaknya menjadi qara tisu, kindilun qanadilu, Usfurun asa firu. Nah, kirtos kertas. Kindil lentera lampu. Usfur burung usfur, burung kecil. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.